Kata-kata itu diungkapkan untuk orang yang memang kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Nabi, saya punya niat untuk mewasiatkan harta saya karena saya tidak punya ahli waris yang ditentukan orang-orangnya oleh Allah kecuali seorang anak perempuan. Walaupun anak laki-lakinya banyak, tetapi itu kan asabah seperti yang telah kita pelajari dalam kitab Faraid. Jadi dia berniat pertama untuk mewasiatkan 2/3 dari total hartanya. Kemudian Nabi SAW mencegah, lalu dia mengurangi, kalau begitu separohnya. Nabi juga tidak setuju dan dilarang oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ats-tsulutsu fats-tsulutsu katsir." Sepertiga dan sepertiga itu pun juga sudah banyak dalam konteks wasiat. Wasiat adalah mengeluarkan harta untuk diambil manfaatnya atau dipergunakan atau dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mati. Setelah pemilik harta ini meninggal dunia, ini yang dimaksud dengan wasiat. Ya, wasiat ini tidak akan berlaku selama pemilik harta itu masih hidup. Ya, pemilik harta itu masih hidup karena wasiat itu adalah dinamakan dengan wasiat menyambung kehidupan setelah kematian. Menyambung, jadi asal maknanya wasa yuwasi adalah awsala atau wasala yuwassilu, yaitu memberikan sambungan. Ya, memberikan sambungan. Jadi ketika orang tadi beramalnya sebenarnya ketika dia hidup, ketika dia menuliskan wasiatnya itu saat dia hidup, tetapi praktek atau pelaksanaan terhadap amalannya itu setelah meninggal dunia. Jadi menyambung amalan seseorang yang dia lakukan seketika hidup tetapi prakteknya setelah dia meninggal dunia. Ini hakikat dari wasiat. Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat berkeinginan dengan 2/3 hartanya itu difungsikan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ahli warisnya sedikit. Hartanya banyak. Ternyata Nabi SAW tegaskan bahwasanya maksimal dari wasiat itu 1/3 dari total harta. Ini kisah Sa'ad dan hadis ini sekarang meringkas apa yang telah diungkapkan pada riwayat-riwayat yang telah berlalu. Di sini kata Sa'ad radhiyallahu an, "Maridtu, saya sakit. Fa arsaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka saya mengutus seseorang untuk menyampaikan atau untuk menjumpai Nabi, menyampaikan sesuatu. Fakultu, dan ini yang disampaikan oleh orang yang diutus oleh Sa'ad, "Da'ni aqsim mali haitsu syi'tu." Jadi pesan dari Sa'ad untuk kepada Nabi itu agar Nabi membolehkan dia membagi-bagi hartanya dalam bentuk wasiat semaunya. Ya, haitsu syi'tu, semau saya. Dan semau saya ini seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu 2/3 dari total hartanya. Fa'aba, maka Nabi enggan. Aba itu asal maknanya enggan, artinya menolak. Menolak kemauan dan keinginan dari Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membagi-bagi hartanya semau dia. Berarti ada tuntunannya, ada ketentuannya dalam agama. Fannis qultu fannisfu, kata saya sampaikan lagi dengan mengutus berikutnya. Utusan pertama jelas Nabi tidak menyetujui. Kemudian diutus lagi oleh Sa'ad, kalau begitu saya membaginya separuh dari harta saya. Kemudian Nabi juga di sini katakan fa'aba. Nabi juga tidak menyukainya. Qultu, kemudian saya tanyakan lagi, fathulutu, bagaimana kalau 1/3? Qal fasakata ba'da ats-tsuluts. Nabi SAW diam setelah saya menyampaikan kalau begitu sepertiga. Berarti diamnya Nabi ini dalil bahwasanya itu boleh. Ya, diamnya Nabi karena tidak ada penjelasan dari utusan bahwasanya Nabi SAW tidak menyukainya. Sementara untuk yang pertama kali Nabi tidak menyukai, yang separohnya Nabi juga tidak menyukai. Ketika saat menyampaikan bahwasanya dia akan mewasiatkan sepertiga, tidak ada komentar dari Nabi SAW. Dari situ saat memahami bahwasanya sepertiga itu boleh. Qala, ini kesimpulan dari Sa'ad. Qala fakana ba'du ats-tsulutsu jaizun. Ya, setelah utusan ketiga kali itu tidak ada komentar dari Nabi, maka jadi sudah berlakulah bahwasanya berwasiat dengan sepertiga dari harta, dari total harta itu hukumnya jaiz. Apa artinya jaiz? Mat jaiz. Jaiz boleh. Ya, jaiz boleh. Jadi setelah, dan ini fikihnya para sahabat Nabi. Jadi mereka bukan hanya sekedar mendapatkan langsung hukum-hukum dari Nabi, tapi mereka juga memahami dan menyimpulkan. Jadi mereka juga memahami dan menyimpulkan setelah utusan ketiga kalinya saat mendapat menyimpulkan ternyata boleh, dan muncul hadis setelah itu. Muncul hadis setelah itu bahwasanya Nabi SAW mengatakan ats-tsulutsu fats-tsulutsu katsir. Sepertiga saja, sepertiga itu pun juga sudah banyak. Jadi boleh sepertiga dan itu maksimal dalam mewasiatkan harta untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis 4143. Kemudian kita lanjutkan hadis setelahnya. 4144. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa ibnu Bashar. Di sini dua orang murid gurunya Imam Muslim. Yang pertama Muhammad ibn al-Musanna, yang kedua Ibn Bashar, namanya juga Muhammad. Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Guru mereka berdua juga namanya Muhammad. Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Simakin bihadzal isnadi nahwahu wa lam yadhkur fa kana ba'du ats-tsulutsu jaizun. Ya, di sini hadis yang tadi juga dibawakan dengan sanad yang baru, tetapi di ujungnya tidak ada ungkapan fakana ba'du ats-tsulutsu jaizun. Maka setelah itu sepertiga jadi hukumnya boleh. Kata-kata itu tidak ada pada riwayat sekarang. Jadi Nabi SAW saat hanya menjelaskan bahwasanya Nabi SAW membolehkan atau dipahaminya dari diamnya Nabi bahwasanya hukumnya boleh. Belum datang penegasan dari Nabi. Cuma pemahaman dari kesimpulan dari saat. Nah, riwayat sekarang itu bentuknya seperti itu. Bahwasanya yang sepertiga itu hukumnya boleh menurut kesimpulan dan pemahaman saat. Ya. Dan ternyata kesimpulan dan pemahamannya itu didukung nantinya oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis 4144. Kemudian hadis setelahnya 4145. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Al-Qasim bin Zakaria qala haddatsana Husain bin Ali an Zaidah an Abdul Malik ibn Umair an Mus'ab ibn Sa'd an Abi Mus'ab anaknya Sa'ad ya. An Abihi ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an qal Sa'ad berkata adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya. mengunjungi ketika sakit, dalam bahasa Arabnya ada ya'udu. Kalau ziarah itu umum, menziarahi orang yang sehat, menziarahi orang yang terkenal, tersohor, ulama, tokoh, pejabat, orang biasa, itu istilahnya dalam bahasa Arab zara yazuru ziyaratan. Sementara ada ya'udu iyadatan, itu menziarahi orang yang sakit. Ya, menziarahi orang yang sakit. Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk atau membezuk saya. Di sini sebagaimana yang telah kita ambil kesimpulannya pada awal-awal atau hadis yang pertama di bawah bab ini, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang pemimpin, dia negara Islam nomor satu. Ya. Kalau sekarang RI satu, kalau semua negara Islam nomor satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menjenguk dan mengunjungi sahabat-sahabatnya, dan bukan hanya sahabat yang punya kedudukan tinggi saja, yang termulia, yang mulia, tetapi bahkan yang biasa-biasa saja dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi. Dan bahkan luar biasa kalau kita mengumpulkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menceritakan atau menggambarkan ketawaduan Nabi SAW. Bahkan ada orang, seorang wanita yang dikenal, wanita ini agak sedikit miring. Ya, agak sedikit miring. Ada orang-orang yang kurang waras di zaman Nabi SAW. Ada wanita yang orang mengenalinya, wanita yang bukan terlalu gila ya, tetapi ada, kalau kita apa nama istilahnya, senewen ya, bocor halus ya. Berjumpa dengan Nabi, dipegangnya tangan Nabi, dipegang, saya tidak biarkan engkau pergi kemana sebelum engkau menyempatkan mendengarkan penjelasan dari saya, sebelum engkau mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Maka Nabi SAW mengiringi, membiarkan dirinya ditarik oleh wanita tersebut ke pinggir jalan. Ya. Dan beliau lebih bercerita. Tak apa dia cerita, tidak tahu. Tetapi Nabi pendengar setia. Didengar oleh Nabi SAW. Setelah puas dia bicara, baru dia biarkan Nabi pergi. Ya. Biarkan Nabi pergi. Luar biasa Nabi SAW. Dan bahkan ada seorang anak kecil wanita meminta Nabi untuk menemaninya berkeliling Madinah. Dipegangnya tangan Nabi, kemudian dibawanya. Dibawanya keliling-keliling Madinah. Nabi SAW tinggal ngiring. Tidak ada sedikit pun Nabi menolaknya. Sudah puas dia, dilepaskan tangan Nabi, pergi sendiri. Nabi SAW ditinggalkan. Ya. Jadi Nabi SAW rendah hatinya luar biasa. Dan bahkan beliau pernah menjenguk seorang anak kecil dari Yahudi. Anak kecil. Anak-anak. Umurnya mungkin di bawah 14 tahun ya, atau di bawah 10 tahun. Seringkali berada di rumah Nabi membantu pekerjaan di rumah Nabi. Karena dia suka. Ketika dia sakit, Nabi SAW mengunjunginya, menjenguknya. Ya. Jangankan dia, orang tuanya betul-betul merasa kejatuhan bulan. Ya. Dengan datangnya orang yang nomor satu di Madinah ke rumahnya, dan dia bukan seagama ya. Yang dikunjungi bukan orang terkenal pula, anak-anak kecil dari keluarga biasa Yahudi ya. Makanya ketika Nabi tawarkan kepada anak ini untuk masuk Islam dan dia menoleh kepada orang tuanya, langsung ayahnya mengatakan ya, turuti apa yang diinginkan oleh Abul Qasim ya. Saking terpengaruhnya orang tua dari anak ini ketika dikunjungi oleh Nabi SAW. Jadi hadis ini bukan hanya satu dari gambaran bagaimana perhatian Nabi kepada para sahabatnya. Pernah juga dia mengunjungi Abdullah bin Mas'ud yang sakit, Sa'ad bin Ubadah yang sakit, dan bahkan dari masjid dia berrombongan sekitar 20-an orang para sahabatnya, semuanya tidak pakai sendal. Ya. Yang kan dari masjid ke rumahnya itu tidak terlalu jauh, maka Nabi SAW dari masjid membawa para sahabatnya mengunjungi orang tersebut. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia mengunjungi sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian faqultu usi bimali kulli. Ya, ini tambahan riwayat yang baru yang belum kita dapatkan pada riwayat-riwayat yang sebelumnya. Di sini Sa'ad bin Waqqas berkeinginan untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Wasiatkan seluruh hartanya. Terkadang memang sebagian orang tua ketika anaknya sudah punya pendapatan sendiri, ya, melihat anak-anaknya sudah punya pendapatan sendiri, yang satu dokter, yang satu punya perusahaan, ya, pokoknya sudah mampan hidupnya, maka terpikir juga oleh mereka untuk mewasiatkan semua hartanya. Dan itu mungkin yang terlihat oleh Sa'ad, karena mana mungkin dia seorang kaya raya sementara anaknya ketika dia masih hidup tidak punya apa-apa. Berarti mereka semuanya punya pendapatan, punya pekerjaan, punya penghasilan. Makanya Sa'ad berpikiran untuk mewasiatkan semua hartanya. Ya. Fakultu usi bimali kullih, ya Rasulullah, saya akan wasiatkan seluruh harta saya. Qalalah, kata Nabi SAW, jangan. Qultu falnisfu, bagaimana kalau separuh? Qala la, kata Nabi SAW, jangan atau tidak. Qultu abithuluthi, bagaimana kalau sepertiga? Ya. Faqala na'am. Nah, di sini ketegasan dari kesimpulan yang tadi. Ya. Dari riwayat yang tadi. Qala abithuluthi, apakah dengan sepertiga boleh? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Wathuluthu kathir, sepertiga itu pun sudah banyak dalam wasiat, dalam masalah wasiat. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hadis ke-4145. Di sini ada penegasan yang baru bahwasanya Sa'ad berkeinginan untuk mewasiatkan semua hartanya, bukan 2/3 saja, tetapi semua. Tetapi Nabi SAW tetap saja meletakkan batasan yang ditetapkan oleh agama, yaitu sepertiga. Itu pun sudah banyak. Setelah itu kita masuk ke hadis yang berikutnya, 4146. Imam Muslim mengatakan, haddathana Muhammad ibn Abi Umar al-Makki qala haddathana Thaqafi an Ayyuba as-Sikhtiyani an Amri bin Sa'id an Humaid bin Abdurrahman al-Himyari an thalasatin min waladi Sa'd. Di sini kalau dalam ilmu hadis sanadnya bermasalah. Ya, sanadnya bermasalah. Di sini Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ya, mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari 3 orang anak laki-laki Sa'ad. Jadi anak laki-laki Sa'ad itu 3 orang dan semuanya meriwayatkan hadis ini. Cuma siapanya tidak tahu. Siapanya tidak tahu. Dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari, yang jelas di situ adalah Mus'ab namanya, Mus'ab bin Sa'ad. Ada Amir. Amir yang pertama, ada Mus'ab, ya. Ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara di sini disebutkan dari 3 orang anaknya Sa'ad dan orang-orangnya tidak disebutkan. Di sini dalam istilah ilmu hadis namanya majhul. Majhul, tidak diketahui orangnya. Walaupun 3 orang itu ada, tetapi orang yang 3 itu siapa? Ya. Bisa saja walaupun mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak 3 orang, tetapi tetap ungkapan itu masuk dalam kategori majhul dalam ilmu hadis yang menurunkan derajat hadis. Ya, menurunkan derajat hadis. Tetapi di sini Imam Muslim membawakan hadis ini karena dia orang-orangnya sudah disebutkan di sebelumnya. Jadi tidak mempengaruhi hadis ini. Ya, tidak mempengaruhi hadis tentang tidak bolehnya berwasiat dengan lebih dari 3 dari sepertiga dari harta. Jadi an thalathatin min waladi Sa'adin kulluhum yuhadithuhu an abi, setiap mereka atau semua mereka menyampaikan dari ayahnya. Jadi mereka mendapatkan ilmu itu, hadis ini, dari ayah mereka satu persatu. Jadi mereka semuanya menyampaikan, ayah saya mengabarkan, ayah saya mengabarkan, ayah saya mengabarkan, kata mereka bertiga. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'din ya'udu, masuk menjumpai Sa'ad untuk mengunjungi atau membezuknya di Makkah. Kejadian ini di Makkah. Fabaka, ini tidak kita dapatkan pada riwayat yang lalu. Makanya ini manfaat mengumpulkan sekian banyak riwayat dalam satu hadis. Kita akan muncul penjelasan-penjelasan yang lebih membuka cakrawala kita dan membuka pemahaman kita, semakin mendekatkan kita kepada kesempurnaan dalam mengambil hukum dari hadis tersebut. Fabaka, kata anak-anaknya ini, saat Nabi datang masuk, maka menangislah Sa'ad. Menangislah Sa'ad. Qala ma yubkik, kata Nabi, apa yang membuat engkau menangis? Faqal, kata Sa'ad menjawab, qad khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha. Saya khawatir meninggal di negeri yang saya hijrahi. Ya, karena Mekah kan Sa'ad termasuk, kita katakan tadi, dia adalah orang yang muhajir. Ya, dan yang pertama kali masuk Islam. Ya, dia tinggalkan, dia hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika di Mekah, dalam ibadah haji itu dia sakit parah. Dan dia khawatir meninggal di Mekah. Ya, meninggal di Mekah. Saya khawatir meninggal di negeri yang saya sudah tinggalkan. Maksudnya dalam proses hijrah. Dan Nabi SAW, sebagaimana yang telah kita dapatkan, dia juga mengkhawatirkan itu. Ya. Maka Sa'ad pun mengkhawatirkan, karena ini yang membuat dia menangis. Kama mata Sa'd ibn Khawlah, sebagaimana terjadi pada Sa'ad ibn Khawlah, sebagaimana diungkapkan oleh hadis yang awal-awal dari bab ini. Ya, orang yang kita nilai merugi adalah Sa'ad ibn Khawlah. Ya, karena dia meninggal di Mekah dan tidak sempat hijrah ke Madinah. Ya, dia kekurangan dalam mendapatkan keutamaan, kemudian negeri yang sudah ditinggalkan dalam ibadah yang mulia itu hijrah, ternyata di situ dah dia meninggal dunia. Makanya jarang kita dapatkan al-muhajirun, para sahabat yang hijrah itu meninggal di Mekah. Tidak ada, jarang sekali. Kalaupun nanti ada yang ke sana, tinggal di sana, tapi meninggalnya di luar Mekah. Ya. Para muhajir, karena memang mereka Allah berikan apa yang mereka inginkan agar tidak meninggal di negeri yang sudah mereka tinggalkan dalam proses hijrah. Ini yang menyedihkan Sa'ad, dan beliau menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berdoa, mendoakannya. Ya, mendoakan Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Berarti memberikan hiburan kepadanya. Dia khawatir meninggal dan Nabi mendoakan agar dia sembuh. Kalau dia sembuh, berarti dia punya kesempatan untuk balik lagi ke Madinah. Ya, untuk balik lagi ke Madinah. Allahumma shfi Sa'dan. Dan ini diantara yang juga disunnahkan ketika kita menjenguk orang sakit, mendoakan dia sembuh. Ya. Allahumma shfi Sa'dan. Ya. Atau membacakan ruqyah yang diajarkan oleh Nabi. Allah, Rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya. Ya. As'alullah al-azim rabbal arshil karim an yashfiyaka. Ini juga doa. Ya. As'alullah al-azim, saya memohon kepada Allah yang maha besar, rabbal arshil karim, pencipta, penguasa arasy yang mulia, ayyashfiyaka, agar dia menyembuhkan kamu. Ini yang diucapkan oleh orang yang menjenguk atau memezuk orang yang sakit. Atau yang diucapkan oleh Nabi kepada Sa'ad, Allahumma shfi Sa'dan. Kalau kita menyebutkan, mengganti kata Sa'ad ini dengan nama orang yang kita kunjungi, juga tidak mengapa. Allahumma shfi fulan, sebutkan namanya. Ya, Allahumma shfi fulan, dijaharkan atau disirkan tidak mengapa, yang penting doa itu ada. Ya, dijaharkan mungkin lebih menenangkan, atau dibisikkan ke telinga yang sakit, doa itu dan terkadang memberikan pengaruh yang luar biasa. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Thalatha mirar. Ini juga sebagian tuntunan, yaitu mengulangi doa itu berapa? 3 kali. Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. Qala ya Rasulullah. Ya. Lalu Sa'ad berkata, ya, wahai Rasulullah, inna li malan kathiran. Sesungguhnya saya punya harta banyak. Ya, ini bukan untuk bangga-bangga, tetapi memang kenyataan demikian, dan dia ingin menyampaikan apa yang dia niatkan kepada Nabi SAW. Wa inna ma yarithuni ibnati, dan pewaris saya hanya anak perempuan saya saja. Satu orang anak perempuan, sementara anak laki-lakinya tadi berapa? 3, dan bahkan bisa lebih. Ya, tidak ada penjelasan yang bahwasanya 3 ini hanya adalah pembatasan. Ya. Itu sudah lebih banyak daripada ahli waris sendiri. Ahli warisnya cuma 1. Maksudnya yang mendapatkan jatah dari Allah. Dia ditentukan kadarnya, sementara laki-laki tidak. Anak laki-laki mendapatkan sisa. Afa'usi bimali kullihi, apakah saya boleh berwasiat dengan semua harta saya? Qala la. Qala fa bithulutsain, bagaimana kalau 2/3? Qala la, kata Nabi, tidak. Qala fan nisfu, bagaimana kalau separuh? Qala la, kata Nabi juga tidak. Qala fathulutsu, kalau begitu 1/3. Qala, kata Nabi, ats-tsulutsu, ya, 1/3. Wats-tsulutsu katsir, dan 1/3 itu pun juga banyak. Tapi Nabi SAW, berarti Nabi SAW tidak menganjurkan 1/3 dengan tambahan kata-kata tadi. 1/3 itu pun sudah banyak. Berarti Nabi tidak menganjurkan sebanyak itu. Yang diambil dari kata-kata tadi adalah kurang dari itu, karena 1/3 itu pun sudah banyak. Ya. Kenapa Nabi SAW menganjurkan agar lebih kurang dari 1/3, dan 1/3 itu pun sudah banyak dalam takaran wasiat dalam agama? Ini alasannya. Kata Nabi SAW, inna sadaqataka min malika sadaqah. Engkau bersedekah dengan hartamu kepada orang lain, itu nilainya adalah nilai sedekah saja. Wa inna nafaqata ala iyalika sadaqah. Sesungguhnya nafkahmu kepada keluargamu itu sedekah. Berarti yang pertama nafkah, yang kedua sedekah. Nafkahnya adalah kewajiban, sedekahnya nilai pahala. Ya. Dia menunaikan kewajiban, ternyata dia mendapatkan pahala sedekah juga. Dia tunaikan kewajiban bukan berarti tidak pahala. Menunaikan kewajiban berpahala atau tidak? Berpahala. Kemudian tambahan bonusnya apa? Nilai sedekah. Nilai sedekah. Ini alasan Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, wa inna ma ta'kulu imra'atuka min malika sadaqah. Dan ini, mungkin belum yang kedua, tetapi ini sebagai penegasan dari yang pertama tadi. Dan sesungguhnya apa yang dimakan oleh istrimu dari harta yang kamu cari, yang kamu dapatkan, itu nilainya sedekah. Ya, untuk menegaskan yang tadi, harta yang dimakan oleh istri dari hasil usaha suami itu adalah harta yang wajib dicari oleh seorang suami untuk menafkahi istrinya, karena menafkahi istrinya adalah kewajiban. Kemudian ternyata ada bonusnya, di samping mendapatkan pahala menunaikan kewajiban, dia juga mendapatkan bonus sedekah. Inilah alasan yang kedua. Wa innaka antada'a ahlaka bi khairin au qala bi anshin khairun min antada'ahum yatakaffafunan nas wa qala bi yadih. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik, maksudnya ekonominya ya mapan kehidupannya, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka sementara mereka meminta-minta kepada manusia. Kata sahabat yang bercerita, Nabi SAW melakukan tangannya begini. Waqala biyadihi, itu bukan perkataan Nabi, tetapi itu perkataan perawi. Nabi SAW ketika mengatakan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan tidak berpunya, lalu mereka meminta-minta, dan Nabi kata, praktekkan dengan menengadahkan tangan seperti ini, ya, memintakan seperti ini, ya. Jadi itu alasan kedua kenapa Nabi tidak ingin seseorang itu berwasiat sepertiga dan dia mengatakan itu sudah banyak. Berarti yang dianjurkan Nabi berarti di bawah sepertiga. Di bawah sepertiga. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan 4147. Berikutnya 4148. Terakhir, hadis yang terakhir di bawah bab ini 4149. 4147, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Rabi' al-Ataki قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أمري بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا mereka bertiga berkata marida sa'dun bi makkah saat sakit di Mekah, sakit parah. Fa atahu Rasulullah sallam ya'uduh, maka Nabi SAW datang menjenguknya binahwi haditsin tsaqafi, seumpama atau semisal hadis yang sebelumnya yang tadi telah kita pelajari. 4148, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Hisham an Muhammadin an Humaid ibn Abdul Rahman qala haddatsani thalathatun min waladi Sa'd ibn Malik kulluhum yuhaddithunihi yuhaddithunihi bimithli hadis sahibihi faqala marida Sa'd bi Makkah فأتاهُ النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث أمر بن سعيد عن حميد الحميري. Ini juga sanad yang baru dibawakan oleh Imam Muslim, hadis yang sama dan tidak ada perbedaannya. Hadis yang terakhir 4149, Imam Muslim mengatakan حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس. Sudah berbeda. Yes. Tadi semuanya adalah hadis Sa'ad, sementara yang sekarang di ujung adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anak paman Nabi SAW. Qal Abdullah bin Abbas berkata, لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. Ini yang kita katakan tadi, bahwasanya sepertiga itu tidak dianjurkan oleh Nabi, dan itu yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas. لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع من الثلث إلى الربع. Kalau seandainya orang-orang, ya, semuanya berpaling atau meninggalkan sepertiga dan memilih seperempat, ya. Artinya menutup mata dari sepertiga kemudian mereka bukakan mata untuk seperempat, berarti berwasiatnya berapa? Seperempat, lebih kurang dari sepertiga. Kata Abdullah bin Abbas, kalau seandainya manusia melakukan itu, fa inna Rasulullah SAW, karena Nabi dalam hadisnya mengatakan qala al-thuluthu wa al-thuluthu kathir, ya, sepertiga dan sepertiga itu pun banyak. Dan Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai terlalu banyak. Alasannya sudah kita jelaskan tadi, memberikan nafkah kepada anak-anak yang ditinggalkan itu, nafkah dan sedekah. Kemudian di situ, kalau seandainya engkau biarkan mereka tinggal, tinggalkan mereka dalam keadaan artinya mapan dan tidak meminta-minta kepada orang, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka kekurangan. Itu alasan Nabi. Maka sepertiga itu, seketika Nabi mengatakan itu sudah banyak, berarti Nabi tidaklah menganjurkan untuk berwasiat dengan sepertiga, ya. Justru dipahami oleh Abdullah bin Abbas adalah di bawahnya, dan beliau mengatakan seperempat, ya, seperempat. Wa fi hadithi waqi' kabirun aw kathir, dan bahkan di situ ada ungkapan yang lain, ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu kathir. Dalam riwayat lain, ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu kabir. Kabir. Ya. Dan sepertiga itu pun besar. Ya. Dalam riwayat lain sepertiga itu pun besar, berarti Nabi tidak terlalu menyukai berwasiat dengan sepertiga dari total harta. Ma'asyarul mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'asyarul mu'minat yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim pada bab di bawah bab yang kedua dalam kitab wasiat, yaitu berwasiat sepertiga maksimal, dan itu tidak terlalu disukai oleh Nabi. Justru yang sangat disukai oleh Nabi di bawah itu dengan alasan-alasan yang telah kita ketahui. Ya, yang setelah kita ketahui. Kalau seandainya ingin berinfak, ingin banyak berinfak, maka sebelum meninggal dunia jangan dalam bentuk wasiat. Ya, sebelum meninggal dunia jangan dalam bentuk wasiat. Kita masih sehat-sehat, masih bahkan masih butuh harta, lalu kita infakkan semua harta kita, tidak ada masalah. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Bakar, separohnya oleh Umar. Itu ketika hidup. Tapi kalau sudah harta warisan, maka wasiatnya sepertiga itu pun sudah terlalu banyak. Itu kesimpulan ringkas dari bab yang kedua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.